Alhamdulillahirrabbilalamin, hamdani wa fi ni'amahu wa yukafi mazidah kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Di halaman 345 masih dalam pembahasan akhlak salafus salih, bahwa salafus salih, para pendahulu kita dari kalangan para sahabat Nabi, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, mereka tipikalnya lembut hatinya, banyak mengingat mati dan akhirat, serta takut terhadap akhir hidup yang jelek, yaitu su'ul khatimah. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang husnul khatimah. Ini diantara akhlak yang patut dicontoh. Orangnya lembut hati, lembut, tidak keras. Termasuk diantara bentuk kelembutan hati adalah mudah menerima masukan. Salafus Saleh, generasi terdahulu, mereka tipikal yang kalau diberi masukan itu senang. Bahkan sampai harus mendoakan demi mendapatkan masukan. Umar bin Khattab bahkan sampai mengatakan, semoga Allah merahmati orang-orang yang mau memberi saya masukan. Bila dikritik, maka dia introspeksi. Lepas dari, ini catatan, lepas dari kritikan itu disampaikannya baik atau enggak, mungkin susah, tapi harus latihan. Jemaah perhatikan saya, betul bahwa seseorang itu kalau mau mengkritik orang, caranya, waktunya, gaya penyampaiannya, diksinya, itu harus baik, betul. Itu untuk orang yang mau menyampaikan masukan dan nasihat ke orang lain. Tapi kita sebagai yang diberi masukan, jangan lihat itunya. Apakah disampaikannya baikkah? Enggakkah? Dia sampaikannya dalam keadaan marah-marahkah? Lembut-lembutkah? Kalau memang isinya benar, maka seorang yang baik, seorang salafi yang sejati itu akan mengatakan, jazakallahu khairan atas masukan antum. Jangan bilang cara antum akhi gak enak didengar, meskipun kritikan antum benar, kalau gitu saya gak mau terima. Kalau memang benar, terima aja. Lepas dari caranya dia sesuai syariat atau tidak. Memang berat, tapi harus dilatih. Saya beri contoh. Saya pernah di sebuah grup khusus memposting sesuatu. Isinya adalah mengkabarkan berita gembira kalau menurut hati saya. Mungkin grup ini kalau saya beritahukan itu, mungkin mereka ikut bahagia. Saya posting lah. Tidak lama ada yang japri memforward pesan saya ke diri saya. Saya tidak mengenal orangnya, tapi dia ada di grup itu karena dimasukkan oleh admin. Saya berpikir mungkin akan seneng gitu. Ternyata ada yang forward, bahasanya tidak gini, assalamualaikum ustaz, atau assalamualaikum, semoga sehat, semoga diberikan kebaikan, ingin memberikan masukan, mohon maaf ustaz, terlebih dahulu ingin menyampaikan nasihat. Enggak, langsung. Lain kali hati-hati, nanti takutnya jadi riya. Walaupun menurut hati saya itu adalah dalam rangka memberikan kabar gembira. Anggaplah misalnya contoh ya, meskipun bukan itu. Anggap aja contohnya saya berikan kabar gembira, alhamdulillah teman-teman sudah sampai di Balikpapan. Alhamdulillah sudah sampai landing di Jakarta. Maksudnya pulang umrah, anggaplah itu kejadiannya. Dibalasnya adalah lain kali hati-hati, takutnya jadi riya. Meskipun saya akui antara riya dengan memberikan kabar gembira kadang-kadang agak tipis bedanya. Memang tipis. Kita memberitahukan alhamdulillah ikhwan, misalnya di grup ini, grup khusus nih. Ini bukan grup umum nih, khusus sebenarnya. Cuman admin saya memasukkan di situ entah kenapa. Misalnya saya alhamdulillah sudah dapat panggilan dari Kemenang. Insyaallah saya akan haji tahun ini. Semoga teman-teman yang di grup ini bisa mendapatkan nikmat yang sama. Menurut saya itu memberikan kabar gembira. Anggap aja kasusnya begitu. Soal haji lah. Dibalas, lain kali hati-hati nanti jadi riya. Kalau kita sebagai pemberi masukan, harusnya kita begini. Afwan akhi sebelumnya, mohon maaf. Mungkin saya belum mengerti maksud antum, tapi kalau boleh beri masukan, mungkin baiknya disimpan saja, khawatirnya nanti jadi riya. Mungkin itu akan lebih mudah untuk diterima oleh hati. Tapi meskipun kata-katanya enggak enak, bila memang itu benar, terima aja. Betul, bahwa kita memposting, orang bisa jadi menganggap itu adalah riya. Daripada jadi fitnah, mendingan dikip aja, betul. Maka saya pun mengucapkan jazakumullah khairan atas masukannya. Enggak, kita bilang afwan akhi, kata-kata antum enggak enak, mbok gini loh, gini loh, gini loh, biar saya bisa terima. Memang bacanya mungkin kurang nyaman. Tapi kalau memang benar, terima. Itu bukti jadi seorang salafi. Karena salafi sekali lagi tidak hanya karena soal tauhid. Salafi itu bukan hanya sekedar sunnah dan meninggalkan bid'ah. Termasuk diantara salafi, air mukanya itu tidak berubah manakala dapat kritikan yang memang itu benar buat dirinya. Bila dapat kritikan, enggak gini, oh, saya kok direndahkan ya. Sebagian orang kalau mendapatkan kritikan langsung tidak nyaman di hati. Orang yang lembut hatinya akan demikian. Sekali lagi, meskipun susah, kita butuh latihan. Kalau sharing pengalaman, bukan pengalaman, saya pertama kali belajar yang namanya air muka itu adalah waktu sidang MPR terhadap B.J. Habibie. Mungkin saya waktu itu masih SMP, belum memahami apa itu psikologis menerima kritik dan lain-lain. Masih SMP kan taunya pokoknya aku, kamu, kalau kita main sama-sama. Kalau kamu ganggu aku jengkel kan gitu. Itu anak kecil kan? Jangan ganggu-ganggu aku, nanti kita kelahi. Saya ingat saya pulang, kemudian saya lihat bapak sama mama lagi nonton sidangnya B.J. Habibie. Ceritanya untuk dilengsarkan. Kritikan-kritikan yang sampai ke dia ditanggapi hanya dengan senyum, memperhatikan, dan tidak berubah air muka seolah-olah dia marah mendengarkan kritikan-kritikan orang terhadap perjuangan dia sebagai presiden. Ini bukan lagi ngompol, ngomong politik. Tapi itulah pertama kali saya mendengar, oh, kita kalau dikritik sebagai orang yang kalau memang orang tipikalnya bijaksana atau dewasa, dapat kritikan itu gak marah, malah senang, terima kasih, sebagai wujud kelembutan hati. Dan memang sekali lagi butuh latihan. Orang yang salafi, dia harus mencontoh akhlak salafus saleh yang sering ingat mati. Tidak melulu di matanya itu tentang dunia, dunia, dunia. Atau segala sesuatu harus diukur dengan dunia. Pertemanan harus dengan dunia. Kalau seandainya menguntungkan dunia baru berteman, bila tidak maka tidak. Sampai-sampai kajian pun harusnya menguntungkan dunia. Ini bukan salafi. ikut kajian pun harus dipilih yang mana yang menguntungkan dunia. Kalau tidak menguntungkan dunianya, tinggalkan kajiannya, misalnya begitu. Ini bukan akhlak seorang salaf atau salafi. Orang yang salafi atau mengatakan dirinya bermana salaf harus takut terhadap akhir kehidupan yang jelek. Teman-teman pernah dengar bahwa Nabi SAW punya seorang sahabat pemegang rahasia, disebut dengan sahibus sir. Pernah dengar? Coba sebut sahibus sir. Artinya seorang sahabat yang memegang rahasianya Nabi. Rahasia apa? Rahasia ini Nabi, ini para sahabat, siapa dari mereka yang sebenarnya orang munafik tapi diam-diam nyempil di sahabat. Nabi tidak beritahukan siapa-siapa dari mereka kecuali hanya pada satu orang, disebut apa tadi? Sahibus sir. Namanya adalah Khuzaifah ibn al-Yaman. Sepeninggal Nabi SAW, karena orang-orang tahu siapa-siapa yang disebutkan oleh Nabi sebagai orang munafik sebenarnya, tapi tidak ada yang tahu kecuali Khuzaifah, maka banyak di antara para sahabat yang kalau dekat-dekat Khuzaifah tanya tentang dirinya. Termasuk sahabat yang mulia yang kita yakini dia pasti masuk surga, yaitu Umar bin Khattab. Umar bin Khattab tanya kepada Khuzaifah, pernahkah Nabi menyebut namaku? Saking takutnya dia masuk dalam golongan orang-orang munafik, saking gak pedenya dengan amalan sendiri, saking tidak pede apakah dia masuk surga atau neraka. Itu sahabat Umar yang Nabi bilang kalau ada Nabi setelah aku, itu Umar. Dijuluki begitu saja, termasuk dijadikan sahabat yang mulia saja, dia khawatir gak masuk surga. Khawatirnya ternyata adalah orang munafik, gak pede. Sampai harus nanya. Kadang Khuzaifah itu agak galau karena ini nanya, ini tanya, ini tanya. Waktu ditanya Umar, mungkin karena Umar lebih daripada dirinya, maka Khuzaifah mengatakan enggak, Nabi gak pernah jawab. Artinya dibukalah rahasia itu. Sampai akhirnya Khuzaifah mengatakan, mulai hari ini aku tidak akan lagi jawab pertanyaan-pertanyaan orang, karena bikin orang sebagiannya jadi malas beramal. Alhamdulillah gak disebut Nabi, sudah kalau gitu gak usah beramal. Atau jadi turun, alhamdulillah sudah jadi julukin Nabi sebagai non-munafik, yaudah dia beramal seada-adanya. Dan kadang-kadang jadi tidak enak karena membuka rahasianya Nabi. Akhirnya apa yang dikerjakan oleh para sahabat yang lain? Kalau mau tahu orang munafik di kalangan sahabat Nabi, maksud saya yang beredar di sekitarnya sahabat Nabi sepeninggal Nabi, dan sejak Khuzaifah tidak mau beritahu lagi siapa mereka, maka kalau ada yang wafat, orang-orang cuma lihat Khuzaifah mau sholatkan atau tidak. Kalau Khuzaifah mau sholatkan, berarti orang ini orang baik. Kalau Khuzaifah diam, tidak mensholatkan, berarti itu orang munafik. Ini para sahabat salafus salih. Mereka untuk urusan akhirat mereka takut. Maka kita pun demikian jamaah yang dirahmati Allah, antum maupun saya, kita semua untuk urusan ini jangan terlalu pede. Jangan terlalu pede dengan apa yang sudah kita perbuat untuk agama kita ini. Ada dari antum ketua yayasan, jangan pede. Ada dari antum yang bangun masjid ini, jangan pede bahwa itu yang akan membuat antum masuk surga. Ada dari antum yang nyumbang kipas-kipas di sini, beramal dan setelah itu lupakan, tidak usah diingat lagi. Dan jangan terlalu pede, kalau bukan karena saya, pasti orang di sini sudah kepanasan. Jangan terlalu pede, sayalah yang bangun lantai dua itu, diam-diam aja. Kalau bukan karena saya, umat di atas pasti gak punya tempat. Jangan terlalu pede, tahfiz saya yang urus. Kalau bukan saya, gak ada orang belajar Al-Quran di sini. Jangan saya yang bangun gedung di sana. Kalau bukan karena saya yang kalau bukan karena saya kalau bukan karena saya. Dan kata-kata seperti ini kadang-kadang sedikit demi sedikit dia menghapuskan amal. Ketujuh, banyak berzikir kepada Allah Ta'ala dan tidak berbicara yang sia-sia, tersenyum kepada sesama muslim. Banyak zikir kepada Allah, beristighfar di setiap kesempatan, manakala ada waktu, manakala ada teringat, manakala baru saja mengerjakan dosa, memperbanyak istighfar. Karena istighfar itu bisa menghapuskan dosa. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan kepada para wanita, ya ma'asyar nisa, akthirna bil istighfar, fa inni ra'aitukunna akthara ahli nar. Wahai para wanita, perbanyaklah istighfar dan bersedekah, karena sesungguhnya aku melihat bahwa penghuni neraka yang paling banyak adalah dari kalangan wanita. Ini menunjukkan bahwa istighfar itu bisa mengurangi dosa, bisa mengurangkan timbangan kejelekan di hari kiamat, dan bisa menyelamatkan seseorang masuk dari masuk neraka. Semoga Allah masukkan kita ke dalam surga. Tidak bicara yang sia-sia. Orang salafi itu tidak banyak bicara kecuali yang manfaat. Tidak keluar dari lisannya kecuali ilmu, apa yang dia tahu. Seorang salafi menjaga lisannya dari hal-hal yang potensi akan membuat habis waktunya, berkurang pahalanya, atau bahkan justru nambah dosa, seperti ghibah, fitnah. Meskipun kita juga mengatakan seorang salafi tidak juga serius, maksud saya tidak juga tegang, karena Nabi dan para sahabatnya tetap ada canda. Kita sering dengar bahwa Nabi SAW kadang-kadang canda. Pernah dengar Nabi SAW didatangi perempuan tua, dia bilang, ya Rasulullah, bisakah saya masuk surga? Apa kata Rasulullah? Gak ada nenek-nenek dalam surga. Menangislah nenek ini. Tapi Nabi gak bohong, betulan memang gak ada nenek-nenek dalam surga. Kata beliau, jangan nangis dulu mama, memang tidak ada nenek-nenek dalam surga, karena nenek-nenek yang masuk surga dikembalikan wujudnya seperti waktu dia gadis. Jadi gak ada nenek-nenek dalam surga. Ini candanya Nabi. Disebutkan bahwa Nabi SAW duduk-duduk makan kurma, kemudian Ali bin Abi Thalib ceritanya bercanda dengan Nabi. Dia makan kurma, setelah itu biji-bijinya digeser depannya Nabi, lalu dia bilang, coba kalian lihat Nabi, banyaknya makan kurma ini. Maka Nabi canda balik, coba kau lihat Ali, betapa rakusnya, makan sekaligus biji-bijinya. Karena gak ada bijinya kan di depannya, berarti makan kurma plus bijinya. Kemana bijinya tadi? Kan dikasih ke Nabi. Artinya tetap ada canda. Bukan berarti saya menjaga diri dari perbuatan sia-sia, terus bicaranya itu serius terus, sama sekali gak ada canda. Itu juga bukan kebiasaannya para salaf. Salaf tetap ada canda, selama tidak bohong, selama tidak menyakiti orang. Nabi juga main lari-larian sama istrinya. Nabi itu tidak tegang di rumahnya. Sampai-sampai ada tiga orang yang datang ke rumahnya Nabi, lalu kesimpulan akhirnya, ternyata kirain di rumah itu Nabi itu ibadah terus, ternyata enggak juga. Ada juga ternyata canda dengan istrinya, lari-larian. Ada juga santai dengan istrinya, membantu keperluan istrinya. Nah, menjaga dari bicara yang sia-sia, tadi yang saya bilang, yang ngabisin waktu, yang ngurangin pahala, atau justru nambah dosa. Misalnya, ngomongin kejelekan orang bukan dengan tujuan untuk mencari solusi bagaimana menghilangkan kejelekan tersebut. Ini namanya ghibah-ghibah murni. Ada ghibah 6 yang boleh. Salah satunya adalah ghibah dalam rangka mencari sebuah solusi dari sebuah permasalahan. Misal, si A datang kepada si Ustadz B, kemudian mengadukan, "Ustadz, si Fulan mencuri," atau "Ustadz, si Fulan chatting dengan akhwat. Sudah saya nasihati, tapi dia bilang ini namanya chatting Islami." Ini menceritakan aibnya sih, tadi. Tapi tujuannya adalah untuk mencari solusi. Buktinya yang diajaknya bicara Ustadz, bukan teman sesama. Kalau cuma sesama, nggak jadi solusi, hanya jadi sekedar cerita-cerita aja. "Kamu tahu kasih Fulan itu dia suka gini, masa? Oh iya, jadi hanya berdua aja, jadilah tersebar aib, nggak ada solusi. Bukti dia cari solusi, dia ngomongnya sama Ustadz dengan harapan Ustadz itu bisa menasihatinya. Dalilnya adalah Hindun yang datang kepada Nabi SAW dan menceritakan aibnya suaminya yang pelit di rumah. Dia mengatakannya, "Rasulullah, Abu Sufyan itu pelit banget. Mana dia ngasih uang untuk saya dengan anak-anak saya? Pelit banget jadi suami." Maka Nabi SAW bilang, "Khudhi ma yakfiki wa waladiki bil ma'ruf." Kalau memang dia pelit menahan nafkah dan nafkahmu dan anakmu, kalau gitu ambil uangnya diam-diam, tapi dengan cara yang ma'ruf dan sekedar mencukupi kebutuhan primermu dan anakmu. Enggak boleh lebih dari itu. Ini ghibahnya si istri kepada orang lain, menceritakan kejelekan suaminya dalam rumah. Tapi lihat kepada siapa? Kepada Nabi. Itu wujud bahwa ini ghibah cari solusi. Kalau Hindun ceritanya ke perempuan yang lain, ghibahlah dia, berdosalah dia. "Tahukah suamiku tuh pelit banget ya. Dia itu yang diajak bicara, dia bilang, 'Bukan kamu aja, suamiku juga.' Lebihnya lagi malah," kata dia. Contoh yang lain, Fatimah binti Qais, seorang sahabat wanita yang jadi janda. Setelah dia menjanda, habis masa iddahnya di rumahnya Abdullah bin Ummi Maktum, ada sekitar 3 orang yang datang untuk melamar. Maka Nabi SAW mengatakan, "Jangan sama si Fulan, itu tukang pukul, kasar. Jangan si Fulan, itu pelit. Sama si Fulan aja, dia baik, meskipun agak miskin." Disebutkan pelit, tukang pukul, kasar. Ini menceritakan aib. Tapi untuk suatu tujuan. Karena tidak mungkin Fatimah binti Qais diserahkan oleh Nabi kepada laki-laki yang manapun. Udah yang mana aja lah, daripada enggak laku. Masa gitu? Nabi pasti akan tunjukkan kepada yang lebih baik. Nah, ini artinya ada ghibah dalam rangka untuk sebuah kemaslahatan. Pesan saya, bila suatu hari antum digibahi, antum mendengar antum digibahi, gimana? Ada yang bilang ke antum, "Akhi, tahukah antum kemarin diceritain?" "Apa ceritanya?" "Ceritanya itu gini-gini. Diceritain ada 5 orang di situ, antum digibahi." Apa reaksi antum kira-kira? Siapa? Kasih tahu saya. Aduh, gatal tangan. Siapa? Atau siapa, Ki? Panas ya rasanya. Atau apa katanya? Kenapa? Siapa tahu betul. Kalau betul, jadi masukan buat saya. Kalau salah, saya mau cari dia, mau saya luruskan. Dan saya mau minta agar dia mengklarifikasi ulang kepada yang dia ceritain tentang saya kepada mereka. Nah, tersenyum kepada sesama muslim. Saya ingat awal-awal saya ceramah di Masjid Nasai ini 2014 di sini, dan baru diupload videonya, diupload ulang oleh tim medsos di YouTube Mufti Safitra. Judulnya Praktek Wajah Berseri-seri. Waktu itu yang baca Pardani, habis dibaca sama Raden, habis dibaca terus kita praktek. Yayat ya. Ingat kan 2014. Ikhwan-ikhwan di sini tak suruh berdiri. Habis berdiri, tak suruh cari temannya. Terus praktek wajah, gimana caranya antum ketika ketemu orang wajahnya itu berseri-seri. Kasih lihat gigi. Gigi ini bukan aurat. Dia boleh kelihatan. Sambil tanya, "Assalamualaikum, Akhi." "Waalaikumsalam." "Assalamualaikum, waalaikumsalam." Bukan. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Ada yang cuman tidak jelas itu senyum kah, marah kah. Makanya saya sering juga bilang, coba antum salaman sama di sebelah antum, tanya namanya, alamatnya. Supaya apa? Itu latihan. Bahkan waktu itu saya ingat saya beri PR, PR dan tidak usah diposting. PR dan PR ini jangan diposting. Antum pulang, PR-nya adalah cari cermin. Terus berkacalah dan lihatlah bagaimana senyum yang paling bagus di wajah antum menurut antum. Dan hafalkan bentuknya, dan kalau ketemu orang begitu dia modelnya. Jangan diposting. Coba antum mau lihat kanan kiri. Kalau enggak kenal coba tanya namanya sama tempat tinggalnya. Sambil senyum-senyum. Sambil senyum-senyum. Sampai jam 8 ya. Sudah. Memang agak berat. Ya, bahkan ada yang pernah enggak usah diceritain. Memang agak berat dan kadang-kadang ini teman-teman. Kadang-kadang kita ngelihat teman kok dia enggak ada senyumnya. Kok dia kurang ramah. Bisa jadi dia tuh lagi ada pikiran. Saya kalau lagi ada pikiran, kadang saya enggak ngeh dengan orang. Handphone saya ini aduh, pekerjaan dakwah banyak banget. Di chatting satu-satu. Nah, ketika kadang-kadang ketemu orang dan sedang memikirkan yang lagi ditulis, kadang kita lupa dengan orang di sebelah kita. Orang sebelah kita menegur saya misalnya, saya enggak ngeh, lalu orang yang menegur ini terkesan, kok Ustadz ini enggak ramah ya, sombong, eksklusif dan lain-lain. Ya, tapi sejatinya kalau kenal saya itu orangnya murah senyum, ceria dan sedikit cabi. Kedelapan adalah tawadhu, rendah hati dan tidak sombong. Di antara cermin rendah hati tadi, menerima masukan orang, mudah menerima kebaikan, mudah menerima kritik. Ini ciri rendah hati. Oh iya, ciri rendah hati adalah mudah mengatakan terima kasih dan maaf. Di antara ciri seseorang itu rendah hati, mudah terima kasih dan mudah minta maaf. Sebagian orang kalau terima kasih biasa, maaf itu loh. Meskipun dia tahu dia salah. Bahkan jemaah, saya katakan, kadang kita benar dan kita yang minta maaf. Kadang kita yang benar dan terpaksa kita yang minta maaf. Dan itu tidak merendahkan diri sendiri. Kita enggak salah. Dalam suatu masalah kita benar. Kita bisa yakinkan dengan dalil, dengan bukti bahwa kita benar. Tapi akhirnya karena kita yang berilmu dan di hadapan kita kurang, kita yang minta maaf. Sebagai wujud seorang salafi sejati itu rendah hati. Misal di dalam, anggap saja di masjid. Masjidnya masjid umum. Antum bersebelahan dengan orang. Maksud antum, antum mau rapatkan kaki. Kita yakin itu benar. Kita yakin sesuai dengan sunnah. Orang di sebelah kita enggak nyaman. Menurut dia kita nginjak kakinya. Dia sikut kita. Saya enggak suka tuh diinjak kaki saya. Apa yang kita lakukan? Pilih, siapa yang injak kaki kamu? Begitu? Atau kak, oh ya maaf pak, enggak sengaja. Meskipun siapa juga yang injak ya? Ya GR amat kita injak kakinya. Tapi kita tahu kita enggak salah. Tapi ada orang enggak nyaman dengan perbuatan kita, kita yang minta maaf. Itu tidak merendahkan diri sendiri kok. Tidak dikatakan kita jadi salah kalau kita minta maaf dalam hal itu. Bisa jadi kita reaksi, saya enggak nginjak kaki bapak, ini sunnah. Rapat, Nabi SAW bilang sawu subuh vakum. Rapat enggak sini? Sini pak. Jangan sombong menolak kebenaran. Pada kondisi itu, mau enggak mau, suka enggak suka, akhirnya kita bilang, oh ya maaf, maksud saya cuma mau rapat aja. Maaf, maaf. Selesai masalah. Jamaah yang dirahmati Allah, kita hidup bersosial. Ada teman, ada satu organisasi, ada kepengurusan, ada klien, ada partner muamalah. Gak akan jauh dari masalah. Bahkan antum hidup sendirian pun pasti ada masalah, ya tidak? Gimana cara hidup sendirian? Pasti ada masalah. Apalagi bersosialisasi. Hidup bertetangga, hidup berteman, bahkan dalam masjid satu DKM, sama-sama pengurus masjid, pasti ada masalah. Nah, dalam banyak kesempatan dan saat menghadapi masalah, sikap yang nomor 8 ini kunci untuk bisa selesai. Jangan bilang, loh saya ini, saya ini ya, asal tahu aja ya. Sudah dengan saya ini ya, mau menegaskan diri dengan intonasi tinggi. Selesaikan masalah? Enggak. Tambah jadi, tambah runcing, tambah gak jelas. Dalam banyak kesempatan akhirnya kita bilang, oh, dengan intonasi, oh, oh, seolah-olah kita ini baru mengerti, seolah kita baru paham maksud orang. Oh, setelah itu lanjutkan dengan maaf, afwan, saya nggak tahu. Oh begitu kah? Saya baru paham. Selesai masalah. Tidak sombong, artinya sebagaimana Nabi SAW mengatakan, al-kibru batalul haq wa ghamdun nas. Sombong itu adalah engkau menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Contoh menolak kebenaran, disampaikan dalil lalu kita tolak. mereka meremehkan manusia, misalnya mengatakan saya lebih dulu ngaji daripada kamu. Loh, saya ini lebih senior. Ya. Termasuk di antara akhlak yang baik, manakala diberi kritikan, dia tidak sombong. Oh iya. Seperti ada video lucu tadi pagi. Boleh, enggak boleh. Boleh, enggak boleh. Sudah nonton? Ada aktornya di sini? Boleh, enggak boleh. Boleh, cuk. Enggak boleh. Mana Nadir? Boleh enggak? Sholat itu mingkem. Di video itu Boleh, enggak boleh. Akhirnya ditengahi Ustaz. Yang benar enggak boleh karena alasannya ada dalilnya. Tuh kan enggak boleh. Yo. Tapi itu kan acting. Maksudnya enggak terjadi dalam dunia nyatanya. Kita yakin semua yang di dalam situ pasti orang-orang baik. Ya. Nah, dalam kondisi seperti ini kadang-kadang begitu. Maksud saya ada banyak kasus di mana ada ikhwan dengan ikhwan kadang cekcok. Cekcoknya dimulai dari perbedaan pengetahuan. Riba, enggak, riba kamu nih kotak betul sih dikasih tahu. Enggak. Cekcok. Loh, aku ini lebih banyak belajar dari kamu. Kamu sudah tamatin buku apa? Mulai keluar kesombongan. Kamu ngaji tahun berapa? Saya ini dari Nasai belum ada, saya sudah ngaji. Yang satu, loh, tapi saya meskipun baru ngaji ya Mas ya, tapi saya itu selalu duduk di depan. Siapa yang menjamin kalau duduk depan pasti lebih pintar dari yang di belakang? Lah, gitu kok kenyataannya. Kamu hafal berapa juz? Nah, tambah sombong. Sombong dibalas sombong. Gitu. Pada banyak masalah, ngalah akhirnya itulah solusinya. Nanti suatu saat toh akan terbukti. Tahu misalnya titip Ustaz, mohon maaf, yang benar itu riba atau enggak? Enggak, tuh kan. Kenapa? Setahu saya enggak riba, tapi ada ikhwan bilang riba. Siapa? Kasih tahu enggak ya? Kasih tahu aja si fulan. Oh, ngaji sama Ustaz. Kita ngaji sama-sama. Iya. Nanti Ustaz kalau bisa, siapa tahu ada momennya. Tapi jangan langsung kayak nyindir saja. Iya, enggak. Kasih tahu bahwa itu enggak riba. Jadi kita jangan terlalu laju gitu. Semua-semua mau diribain. Oh ya sudah. Ustaznya ngomong. Ya. Jadi solusi. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Karena prinsipnya ada yang kita tahu dan bisa kita amalkan. Meskipun sedikit. Lembut manakala dikritik. Fokus kepada konten. Bila benar terima dan berterima kasih. Meskipun cara menyampaikannya enggak enak di hati. Hanya saja setiap yang mau mengkritik, pastikan kata-kata kita tidak sampai menyakiti hati. Banyak mengingat mati, tidak terlalu pede dengan amal, sehingga takut akan husnul khotimah. Tawadhu, rendah diri, tidak menolak kebenaran, tidak meremehkan manusia, banyak beristighfar, tersenyum kepada sesama manusia, menjaga diri dari pembicaraan-pembicaraan yang kalau dibicarakan membuang waktu atau mengurangi pahala atau bahkan justru nambah dosa. Wallahu a'lam bishawab. Bolehkah polisi menerima honor jaga TPS? saya baca fatwa Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad untuk berurusan dengan TPS hendaknya dijauhi. Itu kata beliau. Bagaimana menyikapi ikhwan baperan? Susah. Dan ini penyakit sebenarnya. Teman-teman yang dirahmati Allah, kadang-kadang kita itu bertengkar dengan sesama bukan karena ilmu, bukan karena faktor perbedaan ilmu. Itu salah satunya. Tapi di zaman ini banyak karena terlalu perasaan. Itulah. Biasanya sepaket. Orang kalau susah terima kritikan, itu biasanya sepaket dia itu baperan. Apa-apa perasaan. Tolak ukur kebenaran sesuatu adalah apa yang dirasanya. Dulu saya baperan. Waktu awal-awal kuliah, saya masuk di sebuah asrama, asrama takmir kampus, dan banyak ditempa oleh sebagian teman-teman yang senior. Saya gak ceritakan satu persatu apa yang terjadi. Banyak yang menarik, tapi keluar dari situ saya rasa memang kita gak akan bisa hidup bersosialisasi dengan baik kalau kita tuh baperan. Nanti khawatirnya apa yang dilakukan orang semua salah, dan kita jadi lebih banyak suuzon. Baperan itu biasanya sepaket, sering kali suuzon. Untuk menyikapi orang yang baperan itu memang harus diam-diam dan pelan-pelan. Diam-diam maksud saya tidak bisa di hadapan banyak orang, perlu berdua-duaan. Saya ingat banget dengan teman saya ikhwan namanya Firman. Kami ngaji bareng, memulai hijrah ke salaf itu bareng. Dulu kami sama-sama ikut harokah. Kami sering duduk berduaan dan saling mengkritik satu sama lain. Siapa tahu dia nonton, orang Nusa Tenggara. Kadang dia bilang, karena kami janjian, atau pernah kami janjian lalu kami terapkan. Setiap bulan sekali kita duduk dan kita saling mengkritik apa yang masih jelek pada diri kita. Karena kami duduk, makan capcay bareng. Karena kan anak kos tuh kalau gak nasi goreng, pecel lele, mie goreng, capcay. Makan capcay, dengerin dia ngomong. Kamu mau istilah baper belum ada zaman dulu ya, sensitif. Contohnya gimana? Contohnya waktu gini, kamu kan gini kan reaksimu. Iya sih. Nah itu gak bagus, bagusnya itu gini. Sekarang kritik saya, antum gini Fir, gini. Sering mendengarkan masukan orang bikin kita lebih dewasa. Dan terlalu baperan bikin kita susah sosialisasi. Saya orangnya jarang senyum. Banyak. Apa dalil atau motivasi biar mudah tersenyum? Ini hafalan anak-anak TK. Hadis nomor 1. Tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Senyummu kau tempel di mukamu, kau berikan kepada saudaramu, itu sedekah. Antum sedekah setiap hari enggak usah keluar duit. Senyum aja sudah termasuk sedekah. Antum kan kalau ngantar anak ke Cailmu, ke Ibnu Umar, pas ngantar kan kadang-kadang papasan. Itu helm bok diangkat. Itu kaca mobil bok diturunkan. Sambil jalan pelan-pelan. Tak lihat kemarin pagi ada yang ngebutur gitu. Ya, aku husnuzon saya mungkin terlambat kantor kali. Cuman tak lihat jam 7 sih. Ya sudahlah, mungkin terlambat ke kantor. Tapi kalau bisa pelan-pelan, pelan-pelan sambil turun gang ini, sambil sapa, assalamualaikum, assalamualaikum. Kalau jemput anak sekolah, pas jalan ke sana, antum sapa yang jualan-jualan. Ada Mas Agus, Agus, assalamualaikum, assalamualaikum. Meskipun kadang dia nggak lihat kita, lalu dia dasar, assalamualaikum, nggak dilihatnya kita. Karena kadang-kadang terbalik. Kita baru, saya pernah gini, mana? Saya turunkan kaca, kaca yang belakang yang turun. Mana ini? Sampai jalan, sampai kelewatan, seolah-olah saya nggak turunkan kaca. Padahal saya mau pencet itu kaca biar turun, mau salam. Tapi salah pencet, mana-mana ini sambil berjalan. Sampai jalan kelewatan, nggak tersapa. Kalau kita nggak biasa husnuzon, kita bilang gini, sombong. Mentang-mentang punya mobil. Padahal dia yang suruh turunkan kaca. Dia sendiri juga enggak gitu. Saya kena lewatin Arinil tadi subuh kah atau kemarin kah? Saya turunkan kaca. Cet. Assalamualaikum, Nil. Arinil gini. Tapi saya tahu dia orangnya enggak begitu. Cuman mungkin dia enggak ngeh itu saya kah? Atau dia lagi mikir sesuatu kah? Yang penting saya tahu aslinya orangnya enggak gitu. Mungkin momennya aja yang pas enggak ketemu. Senyumlah. Gigi bukan aurat. Sebutkan dalil bahwa gigi aurat. Bila ada, saya kasih antum duit 7 days lah. Azan. menceritakan aib orang lain dipublish di dipublish di koran, apakah termasuk riba yang dibolehkan? Enggak tahu kasusnya apa, kenapa harus dipublish di koran, sehingga saya tidak bisa mengatakan iya atau tidak. Koran itu kan cuma media, intinya publikasinya itu. Sebagian kasus mungkin bisa jadi boleh, sebagian kasus mungkin tidak. Contoh bila objeknya adalah penguasa, maka ini banyak dalil yang menyebutkan larangannya. Perbuatan menyebutkan kejelekan-kejelekan penguasa dipublish di masyarakat, ini perbuatan dosa. Gaya khas khawarij. Adapun menyebutkan kesesatan orang yang ngajak-ngajak kaum muslimin kepada kesesatannya, bisa jadi kita tulis dan kita publish sebagai bentuk bantahan. Baik bantahan itu sebut nama maupun tidak sebut nama, tergantung maslahatnya kita pandang seperti apa. Seperti para ulama, kalau teman-teman baca misalnya biografi Syekh Ibrahim Ar-Ruhaidi di buku yang minggu lalu kita bahas. Cuman kan waktu minggu lalu tindak tanduk penguasa itu tidak dibaca utuh biografinya. Kalau kita baca, di situ ada salah satu bukunya Syekh Ibrahim Ar-Ruhaidi khusus membantah Hasan Al-Maliki kalau saya tidak salah. Disebutkan namanya. Bantahan terhadap pemikiran fulan. Artinya dan dipublikasikan dalam bentuk buku, bahkan dimasukkan dalam biografi. Itu artinya kesesatannya si fulan yang dibantah perlu untuk disampaikan ke masyarakat, meskipun dengan sebut nama. Dan ini bukan ghibah. Sebagian orang pukul rata semua-semua ghibah, semua-semua jadi enggak boleh. Ghibah itu ada 6 yang boleh. Termasuk diantaranya adalah meluruskan kesesatan seseorang atau menyebarkannya kepada masyarakat agar orang-orang tidak ikut kepada kesesatannya. Maka kita lihat ada sebagian ustadz yang misalnya membantah Quraisy Shihab di YouTube, versi YouTube tentang wajib tidaknya menggunakan jilbab. Saya pernah bantah misalnya Adi Hidayat. Saya tulis dengan 8 poin. Saya publikasikan dan saya suruh ikhwan untuk sampaikan kepada beliau dengan sebut nama sebagaimana sekarang. Dipandang maslahat dan mudaratnya. Nah, boleh atau tidaknya tergantung tujuannya. Ada 6 yang boleh. Ketepatan dengan konten, ya, dengan media, itu akan menjadi tolak ukur itu terlarang atau tidak. Adapun terkait bantahan saya kepada dai yang lain, biasanya kalau bantahan ilmiah maka saya akan bantah pemikirannya saja. Saya tidak akan jatuhkan apa yang menjadi aibnya atau yang menjadi hal yang sifatnya kepribadian. Itu catatan. Membantah orang meskipun dengan sebut nama, antum fokuskan pada pemikiran dan jangan jatuhkan orangnya. Ini pemilu ini, saya kasihan banget. Kasihannya bukan dengan korbannya, tapi dengan yang ada ustadz-ustadz yang dijatuhkan, dilecehkan, sampai dijatuhkan pada kehormatannya, karakternya. Kita kalau bantah-bantah pemikiran aja, orangnya jangan dijatuhkan. Apalagi kalau ternyata orang tersebut punya syu'un dakwah, punya jasa dalam dakwah jauh lebih banyak daripada kita, dan kita tidak punya karya yang lain kecuali bantahan saja. Bahkan ada sebagian orang di Facebook yang dengan bangganya mengatakan, saya memang tidak punya karya dalam dakwah kecuali bantahin orang-orang. Kasihan banget. Kasihannya bukannya jadi korban sama yang bersangkutan, karena tidak ada yang dia cela kecuali dirinya sendiri sebenarnya. Ya, itu status yang mau saya bikin tadi pagi karena sibuk gak jadi. Kalau kita buka buku-buku para ulama, biografi mereka, Syekh Ibrahim Ar-Ruhaidi, Syekh Shalih bin Fauzan, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, buku-buku beliau, di antara yang tersebut dalam biografi yang sifatnya rudud kepada orang per orang sedikit banget dibandingkan dengan masalah ilmiah yang ditulis. ada bantahan-bantahan kepada sebagian person, tapi dibandingkan dengan jumlahnya, nisbahnya sangat sedikit. Anggaplah 2 buku dari 80 buku yang ditulis. Para ulama itu enggak ada yang dikit-dikit bantah, ada gini bantah, apa-apa dibantah. Status hari-hari bantah, bantah, bantah, bantah. Coba follow atau subscribe channel-channelnya para ulama. Dominannya isinya itu ilmiah-ilmiah. Bantah itu dikit. Apalagi kalau yang dibantah itu sesama lusunah. Yang dibahas bukan ilmiahnya, tapi karakternya. Kasihan orang jemaah. Dan janganlah kita jadi yang seperti itu. Saya berlepas diri bila ada yang seperti itu. Jangan bilang itu murid saya, karena saya tidak mengajarkan demikian. Bahkan bantahan saya kepada yang Ustaz Hadi Hidayat itu saja, saya tulis dalam 8 poin. Saya jaga sekali, saya baca itu 3 kali. Jangan sampai ada poin-poin yang bisa menjatuhkan karakter. Maksudnya nyerempet ke pribadi. Betul-betul kepada pemikiran. Tak, sudah selesai, tak baca ulang sekali lagi. Bahkan tak kasih beberapa ustaz. Ustaz, ada tanggapan? Sudah bagus, ilmiah, dan tidak menjatuhkan secara kepribadian. Lebih kepada masalah. Baru saya publis. Tapi itu hanya sekali dari dalam setahun, dalam 2 tahun. Karena memang kita didik masyarakat, kalau terlalu banyak bantah, ini jadi masyarakat tukang bantah. Jadinya bukan lagi talibul ilm, kata Ustaz Badru, bukan talibul ilm, talibul fitnah. Gak ada yang dicari kecuali kesalahan-kesalahan Ustaz. Kulik-kulik cari kesalahan Ustaz Rawandi. Ini salah nih, bikin bantahan, jatuhkan Ustaz Rawandi. Cari nih Ustaz Badru, cari kesalahannya, bantah Ustaz Badru. Cari Ustaz ini, semuanya dibantah. Para ulama itu karya bantahnya dikit banget. Nisbahnya dibandingkan dengan ya memang penjelasan ilmiah. Saya dapat tawaran di perusahaan, tapi tidak boleh berjenggot. Maka jangan diterima perusahaan. Bilang, oh maaf pak, saya tidak jadi kalau gitu. Karena ini prinsip soalnya. Apakah Hudzaifah, apakah bukan berarti Hudzaifah sahabat Nabi itu mencerminkan akhlak tidak amanah karena menyebarkan rahasia? Hudzaifah diamanahkan Nabi nama-namanya. Orang nanya ke Hudzaifah, apakah saya? Apakah itu menyebarkan rahasia? Cuma Nabi kan bilang ke Hudzaifah, yang munafik itu anu. Orang nanya ke Hudzaifah, apakah saya termasuk? Jawabannya Hudzaifah, bukan. Apakah itu menyebarkan rahasia? Bukan. Beda kalau orang nanya, pah, siapa aja? Baru sebutnya anu. Nah, itu baru menyebarkan rahasia. Orang bertanya ke pribadinya, bukan tentang orang lain. Terakhir, apakah boleh memakai nama baptis namun sudah berislam? Kalau memang sudah berislam, usahakan namanya nama yang syar'i. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada orang namanya Abdun Nabi. Oleh Nabi diganti Abdul Ghani. Ada orang namanya Barra, diganti oleh Nabi menjadi Zainab. Ada orang namanya Abdul Rasul, diganti oleh Nabi jadi Abdul Ghafur. Maka kalau nama antum, nama-nama yang kurang islami, coba cari nama islaminya dan jadikan itu sebagai panggilan antum sehari-hari. Ada akhwat namanya Anastasia, terus saya ganti jadi Aisyah. Ada ikhwan mungkin di sini, mungkin biasa hadir, Mas Anas. Beliau aslinya namanya Andreas. Waktu masuk Islam di sini, terus temannya nanya, Taufik namanya, Ustaz, Andreas bagusnya dikasih nama apa? Saya carikan yang dekat-dekat dengan Andreas, Anas. Maka kalau memang sudah ada, sudah masuk Islam dan punya nama, namanya bagusnya nama Islami, dan biasakanlah dengan nama itu meskipun tidak ganti KTP. Kalau bisa ganti KTP, alhamdulillah. Kalau enggak ya sudah. Yang penting panggilan hari-hari. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.